sakil muntang sugan teh moal rek hujan sono bogoh anu urang gening teu bisa manjang asa dina pangimpian urang jadi pipisahan kadedeh nu yang reut pageuh kiwari talina udang urang teu bisa embung najan ka gandrung sagunung urang teu bisa Terima kasih.